ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم، kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab yang ditulis oleh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khajandi yang berjudul Hal al-Muslim mulzamun bittiba'i madhabin mu'ayyanin minal madhahib al-arba'. Apakah seorang Muslim diwajibkan untuk mengikuti salah satu madhab dari yang empat itu? Dan telah kita kemarin bacakan sebuah hadis yang ini merupakan pengabaran Rasulullah SAW apa yang akan terjadi di masa depan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sah," di antara tanda hari kiamat, "an turfa'al asyrar," yaitu akan diangkat, yang akan diangkat derajatnya orang-orang yang berbuat buruk. Watudu'al akhyar, dan akan direndahkan derajatnya orang-orang yang berbuat amalan salih. Wa'an yukhzanal amal, dan amal itu menjadi sedikit. Wa yadharal qawl, dan muncul pendapat. Wa'an yukra' bil masna fil qawm, dan nanti akan dibacakan al-masnah di suatu kaum. Laisa fihim man yughayyiruha aw yunkiruha, tidak ada pada mereka orang yang berani merubah atau mengingkarinya. Rasulullah mengatakan, ya, di antara tanda hari kiamat yang pertama yaitu akan diangkat derajat orang-orang yang buruk, dihinakan derajat orang-orang yang beramal saleh. Amalan itu disimpan, yang muncul adalah pendapat. Dan nanti akan, kata Rasulullah, dibacakan masnah. Tidak ada orang yang berani merubah atau mengingkarinya. Faqila wa mal masnah. Lalu dikatakan, apa itu masnah wahai Abdullah bin Amr? Qal maktutiba siwa kitabillahi azza wa jal. Yaitu, ya, apa-apa yang ditulis sebagai panduan selain kitabullah. Kemudian ya, perawi itu berkata, "Fahaddathu bihadzal haditsi qauman wa fihim Isma'il bin Ubaidillah." Lalu aku menceritakan hadis ini kepada suatu kaum, di antara mereka ada Isma'il bin Ubaidillah. Lalu ia berkata, "Aku bersamamu di majlis itu. Tahukah kamu siapa orang yang menyampaikan hadis itu?" Aku berkata, "Tidak tahu." Ia berkata, "Abdullah bin Amr bin Al-As." Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis ini sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan ini merupakan mukjizat Rasulullah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan dibacakan masnah. Ya, yaitu setiap apa-apa yang ditulis sebagai panduan selain kitabullah, yang dijadikan sebagai rujukan selain kitabullah, maka masuk ke dalamnya kitab-kitab madhab yang dijadikan sebagai pegangan-pegangan oleh madhab tertentu saja, yang mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan hanya mencukupkan dengan kitab madhab. Bahkan ketika kitab madhab itu dibacakan, tidak ada seorang pun yang berani untuk merubah ya, atau yang mengingkarinya. Wattakhadhu hadzal qur'ana mahjura, akhirnya apa yang terjadi, mereka menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggalkan. Wa asbahat sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam nasyan mansiya, dan akhirnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ditinggalkan dan dilupakan. Wa in wajadta fahiyat litabarruk faqat, kalaupun engkau dapati ada orang, ya, mereka dari kalangan para tikus madhab itu yang menggunakan Al-Quran ternyata sebatas untuk cari berkah saja. Wa ka'anna qawlallahi ta'ala, seakan-akan firman Allah subhanahu wa ta'ala menjelma pada mereka itu. Apa itu? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 53. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka pun kemudian ya terkotak-kotak perkara mereka itu. Di antara mereka masing-masing kelompok mempunyai buku sendiri-sendiri. Setiap kelompok, setiap golongan itu ya membanggakan apa yang ada pada mereka. Ai kullu firqatin sannafu kutuban akhadhu biha wa amilu biha wa da'u ilaiha. Maksud ayat itu adalah setiap kelompok yang menulis kitab, karena zubur itu artinya kutub ya, dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minin ayat 53 itu. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura ay kutuba. Artinya setiap kelompok itu membuat kitab-kitab panduan tersendiri. Mereka kemudian ya menjadikan pegangan kitab panduan itu untuk kelompoknya, mengamalkannya dan mendakwahkannya tanpa mau kembali apa tidak mau melihat kitab-kitab yang lainnya. Kama huwal waqi' sawa, sebagaimana itu realita yang ada sekarang ini. Ya. Subhanallah ikhwatal Islam. Ya, sesuatu yang diperbuat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang mereka itu kemudian berpecah belah, di mana setiap kelompok, setiap golongan dari mereka itu membuat kitab-kitab panduan, ya, yang tidak boleh mereka keluar dari kitab panduan tersebut, akhirnya dicontoh oleh umat Islam ini. Ada lagi sebuah hadis. Yang hadis ini, ikhwatul Islam, ya, sangat-sangat sekali sepadan dengan realita sekarang yang ada berupa fanatik mazhab. Hadis itu sahih dikeluarkan Imam Ad-Darimi dan Imam Hakim, demikian pula Ibn Abdul Barr. Dari Abdullah bin Mas'ud ya, beliau berkata, dan ini dihukumi secara marfu, kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabiru wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan idza turika minha shay'un qil turikat as-sunnah. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana keadaan kalian kalau fitnah itu telah menimpa kalian sehingga akhirnya menjadikan orang dewasa ya menjadi cepat tua renta, orang kecil menjadi cepat besar. Orang-orang pun kemudian menjadikan fitnah ini adalah sebagai sebuah sunnah, adat sebagai adat atau tradisi. Apabila ditinggalkan darinya sedikit pun, lalu dikatakanlah orang-orang itu berkata, oh sunnah sudah ditinggalkan. Padahal ia bukan sunnah, padahal ia adalah merupakan perkara yang merupakan fitnah, ya berupa bid'ah ataupun yang lainnya. Qalu wa mata dzalik? Maka kemudian para sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, kapan itu terjadi, hai Ibnu Mas'ud? Qala idza dhahabat ulama'ukum. Kalau sudah hilang ulama kalian. Wa kathurat qurra'ukum. Sudah banyak qori-qori kalian itu. Wa qallat fuqaha'ukum. Dan sedikit orang-orang yang faqih di antara kalian. Wa kathurat umara'ukum. Dan sudah banyak pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Banyak pemimpin di mana setiap negara punya pemimpin. Wa qallat umana'ukum, sedikit pula orang-orang yang amanah di antara kalian. Wa tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia dicari dengan amalan akhirat. Wa tufuqqiha li ghairid din, dan selain agama ya dijadikan alat untuk tafaqquh. Subhanallah. Perhatikan ikhwatul Islam, perkataan Abdullah bin Mas'ud yang dihukumi dengan hukum secara marfu karena yang dikatakan oleh beliau ini laisa majalan lirra'i, bukan lapangan untuk apa pendapat. Makanya dalam ilmu hadis dikatakan bahwa ya perkataan sahabat yang itu tidak mungkin dari pendapatnya itu dihukumi secara marfu, ya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud berkata, bagaimana kalian apabila fitnah telah menimpa kalian? Apa itu fitnah? Ya, dalam bahasa Arab fitnah itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu artinya menuduh orang. Tapi dalam bahasa Arab fitnah itu artinya ya apa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam umat Islam. Itu adalah fitnah. Fitnah juga terkadang dimutlakan azab. Namun yang dimaksud fitnah di sini adalah yaitu segala macam penyimpangan yang terjadi dalam umat Islam. Ya, sebab beliau berkata ya bahwa orang-orang akan menjadikan fitnah itu sebagai sebuah sunnah. Apabila ditinggalkan sedikit dari fitnah itu, maka orang-orang berkata sunnah telah ditinggalkan. Ya, kenapa? Mereka tidak tahu, tidak faham, tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Akhirnya sunnah dianggap bid'ah dan bid'ah dianggap sunnah. Kemudian ya para sahabat Ibnu Mas'ud berkata, kapan itu terjadi hai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud berkata, apabila ulama kalian telah hilang, telah pergi. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti ulama itu akan pergi semuanya. Rasulullah sabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu adhallu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya Rasul sabda apa? Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, kata Rasulullah. Sehingga ketika Allah tidak lagi menyisakan ulama, maka orang-orang akan mengambil apa? Pemimpin-pemimpin, qadhi-qadhi, ustad-ustad yang jahil, kata Rasulullah. Lalu mereka ditanya, mereka menjawab dengan tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Kata Ibnu Mas'ud, ya, hal itu terjadi apabila ulama kalian telah pergi. Wa kathurat qurra'ukum, dan banyak qori-qorinya. Sebagaimana kita lihat, Masya Allah. Ya, keindahan suara membaca Al-Quran diperlombakan. Namun mereka tidak memahami dengan pemahaman yang sahih dan benar. Kita lihat qori'ah dengan indahnya melantunkan suaranya. Sementara bibirnya dipenuhi dengan berbagai macam tabarujat. Ya, pipinya dipenuhi dengan hiasan-hiasan. Akhirnya apa? Ya, Al-Quran hanya sebatas untuk dijadikan tempat perlombaan. Kalaupun ada, ya Al-Quran itu hanya sebagai tempat hiasan yang menghias dinding-dinding masjid, atau hanya sebatas untuk tabaruk dan yang lainnya. Wa qallat fuqaha'ukum, sedikit orang-orang yang faqih di antara kalian. Wa kuthu wa kathurat umara'ukum, dan akan banyak para pemimpin-pemimpin kalian itu. Wa qallat umana'ukum, kata beliau, sedikit pula orang-orang yang amanah. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dunia dicari ya dengan amalan akhirat melalui jalan agama, dicarilah kedudukan kursi-kursi. Ya, mereka mengusung sebuah bendera bahwa ini adalah bendera ya sebuah kelompok atau sebuah partai yang sesuai dengan Islam dan yang lainnya. Akhirnya mencari kursi dengan apa ya, dengan jalan agama. Sungguh benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud ini, semua terjadi. Walaqad ahsana al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sungguh sangat tepat sekali. Di mana Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menyebutkan hadis Ibnu Mas'ud tadi, ya. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan fitnah. Ibnu Mas'ud berkata, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana kalian apabila fitnah menimpa kalian? Ibnu Qayyim ya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini itu at-ta'assub al-madhhabi, fanatik terhadap madhab, li'ara'i rijal, fanatik terhadap pendapat-pendapat rijal, ya manusia, min ghairi iltifatin, tanpa mereka mau menengok bahwasannya pendapat-pendapat atau madhab-madhab itu adalah hanyalah sebagai wasail lil hukm syar'iyyil matlub, sebatas sewasilah untuk ya kepada yang menyampaikan kepada hukum syar'i yang dicari. Ya. Kemudian ya Ibnu Qayyim berkata, setelah beliau mensifati generasi terbaik dan bahwasanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang merupakan tiga generasi yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka telah mengikuti jalan petunjuk. Ibnu Qayyim kemudian berkata setelah itu, ثم خلف من بعدهم خلوف, kemudian datanglah sebuah generasi, فرقوا دينهم, yang memecah belah agama mereka, وكانوا شيعا, dan mereka pun menjadi bergolong-golong, bermadhab-madhab, berpartai-partai, كل حزب بما لديهم فرحون, setiap kelompok, setiap golongan, setiap partai itu bangga dengan apa yang ada pada mereka. Artinya mereka lebih membanggakan ya kelompoknya daripada kebenaran. Wa taqatta'u amrahum zubura, di mana setiap kelompok itu membuat buku panduan-panduan tersendiri. Wa kullun ila rabbihim raji'un, padahal mereka semua akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Ja'alut ta'assuba lil madhahib diyanatahum allati biha yadinun, mereka kemudian menjadikan fanatik mazhab itu sebagai agama yang harus diyakini. Waru'usu amwalihim allati biha yattajirun, mereka menjadikan fanatik mazhab itu sebagai modal perdagangan mereka. Wa akharuna minhum qana'u bimahdhit taqlid, sementara yang lainnya hanya puas dengan sebatas taklid, membeo, dan hanya dan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun, kami mendapati bapak-bapak kami di atas sebuah keyakinan, kami hanya menapaki jejak mereka saja. Ya, ridha dengan taklid dan sikap membeo. Wal fariqan, dan dua kelompok ini, bima'zanin amma yambaghi minas sawab, sungguh terasing dari kebenaran, sungguh terjauhkan dari kebenaran dan dari lisan al-haq yang Allah Subhanahu yang telah membaca kepada mereka, laisa bi amaniyikum wala amani ahli al-kitab, ya, bukanlah dengan angan-angan kalian, tidak pula angan-angan ahli kitab. Subhanallah, ikhwatul Islam, indah sekali Ibnu Qayyim ya menyebutkan bahwa ya keadaan umat Islam dengan datangnya dua kelompok, yang pertama menjadikan fanatik mazhab sebagai sebuah keyakinan, sementara yang lain hanya ridha dengan sikap membeo dan taklid buta. Ya, dan berkata, kami mendapati bapak-bapak kami dahulu di atas sebuah keyakinan, kami pun menapaki jejak mereka. Padahal Imam Asy-Syafi'i ia berkata, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'a li qawli ahadin minan nas. Kaum muslimin bersepakat bahwa barang siapa yang jelas kepadanya sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ia meninggalkan sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat manusia. Ya, subhanallah, Imam Syafi'i memberikan sebuah patokan yang sangat subhanallah, ya, kokoh sekali. Bimbingan yang sangat lurus, di mana Imam Syafi'i mengatakan, apa kaum muslimin telah bersepakat semuanya bahwa orang yang jelas kepadanya sunnah rasul yang sahihah, tidak boleh ia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat manusia. Ya, tidak boleh kemudian ditolak dengan berkata, mungkin kiai saya juga punya dalil yang kamu tidak tahu. Ya, mungkin dan mungkin, karena bisa saja kita katakan mungkin dia tidak tahu. Berkata Abu Umar Ibn Abdul Bar, ajma'an nas, para manusia, para ulama bersepakat, ala annal muqallid laysa ma'dudan min ahlil ilmi, bahwa orang yang hanya taklid, ya kerjaannya cuma ngebeo, ya, ngikutin cuma satu madhab doang, gak mau keluar dari satu madhab, dia tidak dianggap sebagai ulama. Wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi, karena kata beliau yang namanya ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Subhanallah, Ibn Abdul Barr mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa orang yang hanya sebatas taklid kepada kitab, ya, taklid ya kepada pendapat madhab, itu bukan ulama. Walaupun dia banyak hafal kitab-kitab madhab, tapi kalau dia hanya sebatas membeo, sebatas taklid, maka dia tidak termasuk dan tidak terhitung dari kalangan ulama. Bahkan ia termasuk juhala, ya, orang-orang yang jahil. Kenapa? Karena ulama itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya, itu ulama. Kata Ibnu Abdul Barr. Ya. Makanya ikhwatul Islam, orang yang disebut sebagai kiai besar misalnya, kalau ternyata dia dianggap ulama, tapi kenyataannya dia ya taklid, membeo, buta kepada kitab mazhab, tidak mau keluar darinya, maka ketahuilah ia bukan ulama. Ia pada hakikatnya adalah juhala, dengan kesepakatan para ulama, sebagai yang dikatakan oleh Ibn Abdul Barr tadi. Wahada kama qala Abu Umar. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Umar Ibn Abdul Barr tadi. Fa innan nas la yakhtalifun. Karena para ulama tidak pernah berselisih. Annal ilma huwal ma'rifatul hasilatu 'anid dalil. Bahwa yang namanya ilmu itu ya akhi, pengetahuan yang dihasilkan dari bukti yang nyata, dari dalil. Ya adapun cuma ngebeo, ini bukan ilmu sama sekali. Anehnya banyak orang yang subhanallah ya lebih senang membeo daripada dia mencari bukti dan mencari apa dalil. Bukan cuma masalah agama, tapi juga dalam masalah dunia. Ya banyak orang yang terkadang percaya dengan teori Darwin, katanya manusia berasal dari kera, dengan bukti katanya ada ya penemuan fosil-fosil. Dia hanya sebatas membeo kepada orang-orang kafir. Tak pernah mencari bukti apakah fosil itu hanya adalah merupakan buatan ataukah itu adalah sebuah benaran. Ia tidak melihat bagaimana dalil-dalil Al-Quran dan hadis berbicara. Sebatas kemudian membeo dan puas dengan beonya itu. Jadilah ia burung beo. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Adapun dengan tanpa dalil, maka ia adalah taklid buta yang tidak pernah diridhoi oleh Islam. Nah ini ya ikhwatul Islam. Maka dari itulah ya kewajiban kita, setiap kita berusaha, setiap dalam ibadah kita berusaha untuk mengetahui dalil-dalilnya. Kalau dikatakan lo orang awam kan gak bisa tahu, gak faham, ya gak bisa mencari dalil, ya ustadznya lah untuk menyampaikan kewajiban dia untuk menjelaskan dan membiasakan orang ya untuk berdalil. Ini loh dalilnya, begini sisi pendalilannya, hadisnya sahih atau tidak, siapa ulama yang berpendapat demikian, supaya orang awam tuh tidak diajarkan terus dengan siap mau sikap membeo. Dan anehnya terkadang ya kiainya itu kalau ditanya, Pak Yai mana dalilnya, apa jawabnya, ya jawabnya kamu gak bakalan faham. Yo, bukan level kamu tahu dalil itu, masya Allah. Ikhwatul Islam. Nah ini jelas adalah merupakan safsatah, ya. Alasan-alasan agar mereka tidak diketahui kebodohan atau kejahilan mereka terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan bahwasanya sebetulnya mereka itu muqallid, bukan termasuk ahlul ilmi. Ikhwatul Islam, ijma' yang dinukil oleh Ibn Abdul Barr tadi ya, konsensus para ulama atau kesepakatan para ulama yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr, bahwasannya orang yang hanya sebatas muqallid, membeo, itu bukan ulama, bukan ahli ilmu. Ya, beliau berkata, faqad tadammana hadhanil ijma'an. Maka ya ijma' tadi mengandung ikhrajal muta'assib bil hawa wal muqallid al a'ma an zumratil ulama. Ibu orang yang fanatik, buta dan taklid, dia membeo ya, membabi buta, itu tidak termasuk dari kalangan para ulama. Ia bukan ulama sama sekali. Kenapa? Karena para ulama itu adalah warafatul anbiya. Rasulullah SAW bersabda apa? Innal ulama'a warafatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yurrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Ya, hadis itu sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Ya, tapi yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu, Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mengambilnya, perhatikan, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, ini menunjukkan yang namanya ilmu itu adalah Al-Quran dan Hadis. Maka ia telah mengambil apa? Keuntungan yang banyak. Maka dari itulah kalau ada orang yang mencukupkan diri dengan kitab madhab, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Hadis, berarti dia belum mengambil ilmu yang merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia masih senang dengan sikap membiaknya itu. Wa kaifa yakunu min warasati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana ia akan termasuk dari orang-orang pewaris para Rasul? Ya Rasulullah, man yajhadu wa yaqdah fi raddi ma ja'a bihi ila qawli muqallidi wa matbu'ihi. Bagaimana akan dianggap sebagai pewaris Rasul sementara ia berusaha dengan sekuat tenaga menolak sunnah Rasul hanya karena apa? Taklid kepada madhabnya. Dianggap ini enggak sesuai dengan madhab saya, padahal sunnah Rasul telah tegak. Ya. Bagaimana akan dianggap sebagai pewaris para Rasul orang yang seperti ini keadaannya? Bahkan menyia-nyiakan ya waktu-waktu hidupnya dan umurnya untuk fanatik, ya, sementara ia tidak apa merasa dengan penyia-nyiaannya tersebut. Tallah, inna fitnatun ammat fa'amat, waramatil quluba fa'asammat, raba alaiha as-saghir, waharama fiha al-kabir. Kata Ibn Qayyim, masih berkata perkataan Ibn Qayyim, demi Allah, ia adalah fitnah yang membuat buta manusia, menjadikan hati manusia itu adalah ya tidak apa tuli, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Raba alaiha saghir, orang kecil itu menjadi apa ya beruban. Wa haruma fihal kabir, dan orang yang dewasa itu cepat renta. Wa tukhidha li ajliha al-Qur'anu mahjura, akhirnya Al-Qur'an ditinggalkan. Wa kana dhalika biqada'illahi wa qadarihi fil kitabi mastura, dan memang itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah dituliskan dalam kitabnya, ya Lauhul Mahfuz. Wa lamma amat hammat biha al-baliyah, dan tatkala musibah ini telah merajalela. Wa azumat bisababiha ar-raziyah, dan menjadi besar dengan sebabnya malapetaka. Bihaitsu la ya'rifu aktsarun nasi siwaha, di mana kata beliau kebanyakan orang tidak lagi mengetahui kecuali yang ini, fanatik, buta fanatik. Wala ya'uddunal ilma illa iyyaha, bahkan mereka tidak menganggap ilmu kecuali dengan fanatik madhab. Fa talibul haqqi min madhanihi ladaihi maftun, sehingga akhirnya orang mencari, yang berusaha untuk mencari kebenaran dari tempatnya itu Al-Qur'an dan Sunnah, ya menurut mereka itu dianggap terfitnah, dianggap sesat, dianggap ya apa nyeleneh dan yang lainnya. Wa mu'assiru ala ma siwahu indahum maghbud, orang yang berusaha untuk apa mengedepankan kebenaran, mengedepankan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, ya menurut mereka katanya orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Nasabu liman khalafahum fi tariqatil habail, fi tariqatihim al-habail. Bukan hanya sebatas itu, ya orang-orang yang berusaha untuk mencari kebenaran dari apa tempat-tempatnya itu ternyata dihalang-halangi. Ya, bahkan mereka para penghalang itu berusaha ya untuk mengikatkan tali-tali sebagai penghalang. Wa baghaw lahul ghawail, dan menegakkan padanya berbagai macam ya rintangan yang aral yang merintang. Wa ramahu an qausil jahli wal baghi wal inadi, bahkan apa yang terjadi mereka menuduhnya ya dengan penuh kejahilan, kezaliman, ya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan di hati. Ya, apa kata mereka? Inni akhafu an yubaddila dinakum au ayudhira fil ardil fasad. Ya, mereka yang tidak suka kepada sunnah Rasul, kebenaran ini, berkata kepada teman-temannya, aku takut agama kalian akan dirubah-rubah atau akan muncul di muka bumi ini apa? Ya kerusakan. Mereka itu memecah belah umat, mereka itu bikin resah orang, mereka itu dan mereka itu, segala macam tuduhan ya diberikan kepada apa? Orang-orang yang berusaha untuk kembali kepada al-haq itu. Maka kemudian Ibnu Qayyim berkata, fa haqiqun biman li nafsihi indahu qadrun wa qimah. Maka sudah berhak buat mereka yang mempunyai ya kemampuan dan penghargaan terhadap kebenaran itu. Ala alla yaltafit ila haula. Jangan sekali-kali menengokkan kepalanya kepada mereka. Maksudnya, jangan terpengaruh oleh mereka. Wala yardha laha bima ladaihim. Jangan pula kita merasa ridho dengan apa yang ada pada mereka hanya sebatas taklid buta. Wa idza waqa'a lahu ilmu sunnatin nabawiyyah syammir ilaih, kata beliau. Kalau ternyata telah tegak kepada kamu ilmu sunnah nabawiyah, ya segeralah singsingkan lenganmu itu. Walam yuhbas yahdis nafsahu alaihim. Jangan kemudian ya engkau menahan diri kamu dari atas mereka. Fama hiya illa sa'ah. Ya, jangan anda merasa sedih ya akhi. Dengan sedikitnya ya orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dan banyaknya orang-orang yang jauh dari sunnah Rasul. Fama hiya illa sa'ah. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Hatta yuba'tsar ma fil qubur. Sampai nanti kelak ya kuburan-kuburan itu akan apa dibongkar, mayat-mayat akan kembali bangun nanti di hari kebangkitan. Wa yuhassal ma fis sudur. Dan apakah akan ditampakkan apa yang ada dalam hati-hati manusia? Dan nanti kelak manusia itu akan berdiri sama di hadapan Allah Rabbul Alamin. Setiap hamba hanya akan melihat apa yang akan dilakukan oleh tangannya, apa yang dilakukan oleh dirinya. Ya, kewajiban kita terus sabar dalam menjalankan al-haq ini. Jangan terpengaruh dengan banyaknya orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Ikhwatul Islam. Ya. Perkataan Ibnu Qayyim tadi disebutkan, beliau sebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, jilid 1 halaman 7 sampai 8. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita berusaha terus mengobarkan semangat dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ilmu itu ya akhi adalah qala Allah qala Rasul qala sahabah. Yang disabda firmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, para ulama dari kalangan imam yang empat telah mengikuti jalannya para sahabah. Mereka melarang murid-muridnya untuk taklid buta kepada mereka. Dan direalisasikan oleh sebagian murid-murid mereka. Seperti Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Yang mereka hanya taklid kepada Allah dan Rasulnya. Tidak taklid kepada madhab tertentu atau pendapat tertentu. Maka kewajiban kita adalah seperti ini. Berjalan di atas jalan yang hak tanpa kita fanatik kepada mazhab tertentu. Fanatik kita adalah kepada kebenaran. Yang kita banggakan adalah kebenaran, bukan yang kita banggakan adalah kelompok masing-masing, tidak. Karena itu bisa memecah belah umat dan mengotak-ngotak umat ini dan menjauhkan mereka dari jalan kebenaran. Allahu a'lam, mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semakin memberikan kepada kita basirah dalam agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah.